إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار فمudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semuanya jalan menuju surganya dengan cara menempuh thalabul ilmi, mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki memberkahi kita dalam kehidupan kita semuanya. Pembahasan kita yang terakhir dari daurah yang kemarin terkait dengan ketika kita i'tidal. Ketika kita i'tidal, diletakkan di manakah dua tangan itu? Ya, i'tidal. Ketika i'tidal bangun dari apa berarti, Pak? Bangun dari ruku. Ketika bangun dari ruku, kemanakah kita letakkan kedua tangan kita? Apakah dengan sendakep ataukah dilepas? Bisa agak panjang di kita ini, Pak. Terus. Ya, sudah. Kemarin kami sebutkan hadis siapa? Wa'il. Cuma ana kasih poin pertama, Pak, ya. Masalah ini jangan sampai terjadi apa? Pertengkaran, ya. Gara-gara yang satu sendakep, yang satu enggak sendakep. Oh, kamu blok sana. Oh, kamu blok sini. Ini enggak dibenarkan, ya. Enggak dibenarkan. Kemudian kita jelaskan kemarin dari hadis Wa'il ibn Ujr kemarin itu bahwasanya Wa'il radhiyallahu taala an menceritakan gerak-gerik tangannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir. Pas ketika bangun dari apa? Ruku, ya. Ketika pas bangun dari ruku, Wa'il menjelaskan Rasulullah sekedar mengangkat tangan, kan, Pak, ya? Mengangkat tangan. Padahal sebelumnya Wa'il itu menjelaskan tangannya diletakkan di sini, takbir, kemudian diletakkan apa? Di dalam apa, ya, Pak? Di jaket, kemudian setelah itu dikeluarkan, disendakepkan. Kullu hadi dijelaskan oleh Wa'il ibn Hujr radhiyallahu taala an. Lah pas ketika i'tidal, apa? Sekedarnya mengangkat tangannya saja. Lah ini, posisi ini kemana? Bagi yang mengatakan irsal, dilepas, ya kembali ke asal. Kembali ke asal. Apa itu asalnya? Adalah dilepas. Dan bagi yang mengatakan sendakep, ya enggak butuh dijelasin lagi, karena udah maklum. Itu setelah mengangkat tangan, ya sendakep begitu katanya pendapat yang kedua. Tapi ringkasnya, Pak, barakallahu fikum, yang zahir dan yang nampak bahwasanya adalah dilepas. Setelah sendakep itu, setelah i'tidal itu dilepas. Loh kok bisa? Iya. Karena andai kata Pak ya, coba Bapak renungkan. Ketika awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisinya kemana? Kan enggak dijelasin. Baru takbir Allahu Akbar. Setelah takbir baru disebutkan sendakap. Berarti kan disebutkannya dari asal, ya asalnya kan irsal begini. Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam sendakap, karena sendakap itu disebutkan oleh Wa'il. Makanya takbir, mengangkat tangan, sendakap disebutkan oleh Wa'il. Lah, karena ketika i'tijal itu tidak pakai sendakap lagi, yang enggak disebutkan. Kembali ke mana? Ke asal, yang enggak disebutkan. Ini yang nampak, Pak ya. Yang nampak. Tidak jelas. Kemudian poin yang kedua, mereka itu juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga yang lainnya, Pak. Ini kita akan bahas lebih sedikit rinci lah. Yaitu dalil mereka hadis Wa'il Ibnu Hajar juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang sendakap sekarang. Nanti anak kita bantah satu persatu. Hadis Wa'il Ibnu Hajar radhiyallahu taala an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati. Tolong perhatikan idza qama ila salati wada al yumna ala al yusra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat, berdiri melakukan salat, Rasulullah itu sendakap. Nah, dipahami oleh mereka nih, Rasul alaihi salatu wasalam idza qama ila shalah, apabila bangun menuju salat, Rasul itu sendakap. Dipahami oleh mereka, ya awal ketika mau salat sendakap, dan ketika i'tidal juga sendakap. Nah, dalil ini enggak bisa Pak dipakai, itu enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Satu, di situ lafadznya idza koma, yang apabila artinya idza kemasukan koma, apabila mau sholat. Berarti ini berdiri pertama, bukan ketika i'tidal. Contoh lagi, kayak Allah mengatakan ini, idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Sampean maca istiadzah itu di tengah-tengah maca Quran apa di awal? Di awal kan, idza kemasukan apa? Fi'il qara'ah, ya kan? Sama aja dengan idza qoma. Berarti mananya idza qoma di awal, bukan ketika i'tidal. Paham, Pak? Bantahan yang kedua. Hadis Wa'il Ibnu Hujr, Pak. Ini ringkas. Sebenarnya hadis Wa'il ini kan panjang. Panjang, Pak. Lah, hadis Wa'il yang panjang itu nyeritakan ini idza qoma itu di awal, bukan diletakkan di ketika i'tidal. Jadi idza qoma ila shalah itu potongan hadis. Ya, karena apa? Di sana ada hadis Wa'il Ibnu Hujr juga. Naam, jalannya sama, Pak. Lebih memerinci. Apa perinciannya? Bahwa sendakap itu ketika pada awal kali berdiri, bukan ketika i'tidal. Jelas ini, Pak? Anak ulang lagi, Pak. Mereka beralasan dengan hadis idza qama ila salati wada al yumna ala al yusra. Naam, fa kalimat idza qama jangan diartikan ketika i'tidal. Tapi harus kita artikan idza qama ketika melakukan di awal kali. Karena idza kemasukan fi'il madhi. Itu mananya ketika memulai. Bantahan yang kedua, hadis ini enggak bisa antum bawa kepada ketika itidal. Karena satu jalan sahabatnya sama. Di sana ada hadis yang lebih panjang lagi. Yang lebih panjang lagi menegaskan bahwasanya sendakep itu di awal kali salat, bukan ketika itidal. Jelas? Jelas saya? Jelas. Kemudian seterusnya, mereka beralasan hadis yang kedua, Pak. Hadis yang kedua. Lah, bantahan nomor tiga. Lupa nomor tiga, Pak. Di sana ada riwayat yang lain. Yang namanya hadis, Pak, saling apa? Menafsirkan, saling menerangkan, saling menjelaskan. Dari hadis Wa'il ibnu Jur juga. Katanya Wa'il, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalah. Ismana idza dakhala, Pak? Apabila masuk. Itidal itu masuk atau mulai, Pak? Itidal itu masuk atau memulai? Masuk, Pak? Memulai, Pak. Udah mulai. Ini Nabi mengatakan, Hilal mengatakan, saya melihat Nabi, apa ketika masuk sholatnya. Berarti kan awal, Pak. Ketika masuk sholatnya. Berarti kan awal. Sedangkan itidal udah mulai dulu, Pak. Maka menunjukkan bahwasanya idza raaitu Rasulullah idza dakhala fi sholati wada'al yumna 'ala al-yusra. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk mau sholat itu, masuk ke sholatnya itu, Rasulullah itu sendakep. Nah, menunjukkan sendakep itu bukan ketika itidal, tapi ketika apa? Paham, Pak, ya? Lah, namanya riwayat, Pak, itu saling menguatkan. Jangan dipotong-potong begitu. Jangan dipahami, kemudian dibuang riwayat yang lain. Jadi sudah motong hadis satu, Pak, ya. Udah motong hadis satu. Ini kan ringkasan. Yang kedua, Pak, tidak mengambil riwayat yang lain. Yang riwayat yang lain itu lebih gamblang menjelaskannya. Tadi kan awal kan idza qoma, kan, Pak, ya. Ini idza dakhala. Kalau idza qoma, dijelaskan, Pak. Luwes jelas mana? Idza dakhala. Idza dakhala. Jelas, Pak, ya? Udah jelas? Ini jadi gak bisa dipakai dalil ketika itidal itu sendakep, Pak, gitu. Nah, kemudian di sana ada riwayat yang lain. Ini ana sebutkan lebih rinci, Pak, karena ini ya bukan apa-apa, Pak, ya. Ini jadi orang ramai juga, ya, gara-gara ini. Setelah kita mengamalkannya, ingin yang paling kuat dan yang paling sahila begitu, ya. Kemudian di sana ada riwayat yang lain dari sahabat yang sama, Pak, Wa'il bin Hujr. Katanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yaminahu 'ala shimalihi ngat fi shalah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendakep, Pak, fi shalati ketika salat. Fi shalati ketika salat. Perhatikan ini. Kata mereka yang sendakep. Nih, kata-kata fi sholati menunjukkan ketika itidal, ya sendakep. Itidal karena di dalam sholat. Tadi kan mau sholat dan bayangkan selesai perkaranya. Sekarang di dalam sholat. Saya melihat Rasulullah SAW itu sendakep di dalam sholat. Yang makna di dalam berarti ketika itidal juga sendakep. Udah, Pak, ya? Bantahannya. Antum mengambil potongan. Loh, kok bisa, iya? Karena yang namanya fisolati itu mencakup rukuk sendakopo. Sujud sendakopo karena rukuk bagian sholat, kan, Pak, ya? Rukuk bagian sholat. Sujud bagian sholat. Ketika sujud tasawuf awal, yo sendakopo. Kenapa sendakopo? Karena fisolati. Loh, kok bisa, iya? Jadi mau gak mau, antum harus mengatakan fisolati itu di awal. Sebagaimana riwayat-riwayat yang seperti kita jelaskan dulu. Karena sahabatnya sama. Tapi kalau antum pakai umum, fisolati ini umum, gak bisa antum bawa ke awal saja. Ya udahlah, oke lah, ana terima. Tapi konsekuensinya, antar ruku juga harus mendakem. Antar duduk juga harus mendakem. Lu kok bisa? Karena fisolati di dalam sholat. Gak menjelaskan ketika berdiri, tapi di dalam sholat. Ruku termasuk sholat. Duduk termasuk sholat. Sujud termasuk sholat. Mau gak antum? Lu gak mau, ya wis. Kalau gak mau, antum harus mengatakan fisolati itu rokaat pertama. Di awal. Pada berdiri yang di awal. Harus pada awal. Bukan ketika itidal. Lu kok bisa? Iya. Karena riwayat yang banyak saling menafsirkan. Menjelaskan yang demikian itu. Jelas ya? Mudeng lu pak ya? Kira-kira mudeng gak ini? Insya Allah pak ya? Baik. Kemudian lanjutnya. Dikit lagi pak. Ini memang agak panjang dikit. Mereka beralasan lagi dengan hadis yang ini pak yang sering bapak dengerin insya Allah. Fa'idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqqarit makanahu. Ini pak. Fa'idha rafa'a ra'sahu, apabila Rasulullah itu mengangkat kepalanya, berarti ketika itidal, istawa, maka lurus. Naam lurus. Hatta ya'uda, sehingga kembali. Kullu faqarin, setiap organ tubuh itu makanahu tempatnya. Ana terangkan lagi, pak. Antum harus ingat kata-kata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, maka kembali, ini pak, kembali organ tubuh pada tempatnya. Dipahami oleh mereka, berarti kalau organ tubuh kembali ke tempatnya, berarti apa? Sendakep kembali kepada tempatnya ketika dia berdiri awal. Lalu ketika berdiri awal kan apa? Sendakep kan pak? Maka ketika Rasul bangkit apa? Ketika Rasul mengangkat kepalanya, alias itidal, setiap organ tubuh itu kembali kepada tempatnya. Nah, berarti organ tubuh kembali kepada tempatnya sebagaimana semula, berarti dikembalikan ketika awal. Lah ketika awal apa? Begini apa begini? Enggak pak, ketika awal kan sendakep kata mereka sendakep. Ya awal sebelum ruko ya. Awal sebelum ruko sendakep. Saya ulang lagi pak. Ini tolong diperhatikan pak ya. Soalnya ini ya gitulah. Biar tahu sedikit bagaimana pola pikir ini ya pak. Cara bantah dan cara akhbarat. Jadi saya ulang lagi pak ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul itu mengangkat kepalanya, Rasulullah lurus sehingga organ tubuh itu, semua organ tubuh itu kembali pada tempatnya. Yang sendakep memahami organ tubuh itu berarti semuanya kembali sebagaimana posisi berdiri seketika sebelum ruku. Lah sebelum ruku itu berarti kan ketika Allahu Akbar. Gimana maksud tangan? Sendakep. Gitu loh pak. Sendakep. Udah jelas pak? Jelas. Aywah. Ini dibantah gak bisa. Lu gak bisa gimana? Kenapa gak bisa ya? Kita lihat ilmu bahasa. Makna kullu faqqarin pak. Bahasa kan faqqarin. Yang dalam komus, dalam lisanul Arab, dalam komus Muhit, dan dalam komus Tajul Arus, yang namanya faqqarin itu bukan organ tubuh semuanya, tapi punggung, pak. Hatta ya'uda, sehingga kembali. Kullu faqqarin, setiap organ tubuh itu keliru menerjemahkan. Tapi yang benar, sehingga kembalilah punggung, pak. Organ punggung itu pada tempatnya. Tadi posisinya, pak, berdiri tegak. Betul, Pak? Itu dalam komus. Dari fakorin itu bukan organ tubuh sehingga mencakup tangan, sehingga mencakup yang lain. Tidak. Tapi makna fakorin itu adalah organ tubuh yang khusus, yaitu punggung. Gitu ya, Pak? Sehingga adalah Rasulullah apabila mengangkat kepalanya lurus. Sehingga kembali, bukan organ tubuh semuanya. Sehingga kembali organnya punggung pada tempatnya. Paham, Pak? Sudah. Jadi menerjemahkan, diterjemahkan. Fakor itu diterjemahkan setiap organ tubuh. Ini enggak benar. Loh, kalau saya rasa benar, piye? Nah, piye, Pak Wong, kita lihat bahasa Arabnya. Arti komus dalam bahasa Arabnya, jelaskannya semisal itu. Fakor itu bukan setiap organ tubuh. Termasuk tangan, tidak. Tapi makna fakor itu adalah organ yang ada di punggung, di punggung. Jelas, Pak? Sudah, jelas. Wis, dah jelas. Kemudian selanjutnya, satu lagi, Pak, hadis mereka yang mereka pakai, Pak. Hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana an-nasu adalah manusia yu'maruna, mereka diperintah. Ayyadha al-yumna, meletakkan, yaitu sendakep. Manusia itu diperintah untuk sendakep. Fisolati, ketika di dalam sholat. Jawabannya sama sudah juga ya. Mereka pakai fisolati. Masuk di awal, masuk ketika itidat, yaitu sendakep. Tantanya ada dua. Imma antum mengatakan fisolat itu umum. Ya, kalau umum, antum harus katakan duduk, ya, berdiri, sujud, rukuk, ya harus sendak karena fi kalimat siwa. Di dalam sholat, Pak. Di dalam. Berarti kan rukuk kan termasuk sholat. Duduk juga termasuk sholat. Sujud juga termasuk sholat. Kan namanya di dalam sholat. Berarti semua sholat atau harus sendak. Dan mereka nggak mau begitu. Nah, kalau enggak mau anta mengatakan begitu, maka fisalah antum harus artikan di awal. Sebagaimana apa? Adilah-adilah yang telah kami datangkan tadi. Jelas, Pak? Pak, kesimpulannya, barakallahu fikum, ketika itidal, kemanakah kita letakkan apa? Tangan kita, yaitu irsal. Paham ini, Pak? Baik. Dan perlu difahami. Kalau dibalik tanya, antum enggak sendakep alias anta lepas, dalilnya mana? Gimana antum jawabannya? Nah, dalilnya kami adalah karena enggak ada dalil. Dalil kami adalah karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil, itu dalil kami. Yang namanya gerakan itu membutuhkan dalil. Ya, Pak ya? Coba lihat. Kenapa Rasul alaihi salatu wasalam diceritakan ketika takbir Allahu Akbar lalu sendakep? Ya kan? Ah. Kenapa kok diceritakan? Ya memang itu karena dalilnya sendakep. Ya kan, Pak? Andai kata tidak ada dalil yang menjelaskan di awal itu enggak sendakep, ya kita enggak akan sendakep. Ya bilang Allahu Akbar. Yang ini. Kenapa kok kita begini? Karena ada dalilnya. Ah, ketika itidal tidak ada penjelasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita enggak itu, jadi kita enggak sendak, Pak. Wong orang itu penjelasannya piye? Paham kan, Pak? Dari situlah kalau kita sholat, ya udah kita sholat aja, Pak. Kenapa anta kok mengangkat tangan? Karena ada dalilnya. Kenapa setelah mengangkat tangan anta sendak? Karena ada dalilnya, ya kan? Nah, ketika itidal, anta angkat kepala anda, kita angkat tangan. Karena ada dalilnya. Setelah itu, kenapa kita enggak sendakep? Ya karena enggak ada dalilnya. Kembali kepada semula, yaitu dilepas. Fa anta, engkau yang menetapkannya, harus mendatangkan dalil. Tidak? Tantanya nomor dua, Pak. Tidak. Nabi lupa ibu, sholat itu kurang tahun. Suwile pol Nabi ku sholat. Suwilipo Pak Nabi itu sholat. Kenapa tidak ada satu riwayat? Wala ghaibun. Jidjan. Nabi itu sendakap ketika itu. Lupa, bilang-bilang tahun lho Pak. Kita belajar Pak. Diamnya Nabi itu ditanya oleh sahabat dan bayar. Ketika baca ghaib. Istighfar. Nabi kok diam lho Pak. Sampai diam lho Pak. Sahabat itu ngerti. Ditanyakan kenapa diam wahai Nabi. Kenapa ketika sendakap ini ketika itu. Kok gak ada riwayat lho Pak. Kenapa kok gak ada riwayat itu kenapa. Walau karena mauduan. Walau tanah palsu itu gak ada. Mak gak adanya riwayat. Yang semisal ini Pak. Menunjukkan tidak ada amalan yang semisal ini. Sampai ya? Jelas? Nah, seterusnya Pak. Lu kan pakai, kalau mereka mengatakan, pakai dalil umum dong. Pakai dalil umum dong. Apa? Katek pakai kalau selama permasalahan Pak. Pakai dalil umum, bejat semuanya Pak. Orang-orang sufi lho Pak, kenapa selawatan? Pakai dalil umum. Kenapa mereka selawatan terus selamatan kepada orang mati pakai apa? Dalil umum. Hampir rata-rata perbuatan bid'ah itu jatuhnya pakai dalil umum. Dan begitulah Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Muwafaqat Madakhilul Bid'ah, masuknya bid'ah terhadap umat ini satu. Karena memakai dalil umum yang tidak dijelaskan oleh perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Lu dalil umum itu masya Allah. Dalil umum itu lho Pak. Mereka selawatan itu orang dalilnya lho Pak. Ya ayyuhan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dalil selawatan. Cuma selawatan yang sampai yang lakukan itu lho. Ono tuntuni teko Nabi apa ora? Baru kita matikan di sini. Nggak bisa selalu perkara itu kita pakai dalil umum tanpa melihat perbuatan Nabi dan para sahabatnya. Gitu Pak masalahnya. Ah, contoh lagi. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, salatul jamaah, salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri. Ya, ya udah Pak, antum ketika ngerjakan salat rawatib jamaah lagi Pak. Ya Pak ya. Orang tidak. Jamaah aja. Dapat 27. Dari Imam Al-Albani rahimahullah. Orang itu. Sampai yang kata sholat. Sholat apa ini? Sholat rawatib. Tahiyatul masjid. Jamaah gak bisa. Kenapa gak bisa? Soalnya kalau contoh itu ke Nabi. Padahal kan umum Pak. Sholatul jamaah. Sholat jamaah itu lebih afdol. Lafadznya umum. Sholat jamaah. Umum Pak, kenapa kok gak dipraktekkan sekalian pada sholat tahiyatul masjid jamaah, rawatib jamaah, mari ngomong Pak, zuha jamaah, jamaah kabeh wis, sapa-sapa wis. Kenapa kok gak dilakukan yang semisal ini? Dan kenapa kok diingkar oleh para ulama Pak? Soalnya golok contoh. Soko Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi permasalahannya dibutuhkan adanya contoh Pak. Terlebih-lebih masalah ini, dari kaidah usul, mimma ta'ummu bihi balwa, pasti harus diketahui oleh semua sahabat. Soalnya Nabi itu melakukan di depan sahabat. Orang ngomai Pak, di depan sahabat. Ketika dia safar, ya Nabi sholat. Ketika dia mungkin, ya sholat. Lu kok orang-orang nukilan, ya gak masuk gitu Pak. Kok gak ada nukilan, lu kenapa? Oh gitu loh Pak, permasalahannya di sini. Jadi jangan sampai berdalil dengan dalil umum kondisi yang semisal ini jangan. Sudah jelas Pak? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan Pak. Baik, setelah itidal tangan kemana ini? Nah, doa-doanya kemarin sudah Pak ya? Sudah kan Pak ya? Oh, bana kemarin sudah ya? Baik, setelah itu dia takbir untuk sujud. Takbir untuk sujud. Takbir untuk sujud. Kan setelah itu, misalkan Pak. setelah i'tidal kan mau sujud kan? Ya. Sujud kan ya? Lah, mau sujud itu ada dua gerakan. Satu takbir, yang kedua mengangkat tangan. Pernah dilakukan mengangkat tangan ini, Pak? Saran, Pak, ya. Pokoknya bar takbir, langsung sujud. Orangnya mengangkat tangan, kan, Pak, ya? Iya, gak ada, Pak. Ini jarang diamalkan mengangkat tangan dalam posisi yang semisal ini. Jelas, Pak, ya? Jelas. Kita punya dua amalan, takbir dan mengangkat tangan lalu sujud. Alasannya. Di sana ada hadis Malik ibn Khuwairid. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik ibn Khuwairid. Annahu bahwasanya Malik. Ra'an nabiyya. Beliau itu melihat nabi. Malik ibn Khuwairid melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau lihat? Rafa'a yadaihi fi salatihi. Nabi itu mengangkat tangannya di dalam salatnya. Satu, idza raka'a apabila ruku, mengangkat tangan. Bisa lewat. Dua, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Berarti itu tidak ya? Ketiga, wa idza sajada. Dan apabila sujud. Ini Pak. Dan apabila sujud. Ini kan. Dan kalau mau sujud, angkat apa? Angkat tangan. Jelas? Jelas ini. Nah. Kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, ada 10 sahabat Pak. Yang meriwayatkan tentang ini. 10 sahabat yang meriwayatkan tentang ini. Yaitu mengangkat tangan ketika sujud. Itu 10 sahabat. Itu 10 sahabat. Menceritakan apa? Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Mengangkat tangannya ketika sujud. Jelas? Nah. Kemudian seterusnya. Takbir. Kan ada takbir. Ada apa? Ewa. Dalilnya hadis musyi'u salatahu. Ini katanya beliau gini, "Tsumma yaqulu Allahu akbar tsumma yasjudu." Rasul alaihi salatu wasalam ngomong Allahu akbar kemudian sujud. Jelas Pak, jadi ketika kita sujud takbir apa dalilnya? Hadis apa? Musyi'u salatu. Dan yang kedua apa? Mengangkat tangan, mengangkat tangan. Jelas Pak? Cuma Pak, tahu tadi. Untuk mengangkat tangan, Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, jangan diamalkan setiap saat. Tapi, ahyanan jarang-jarang saja. Guna soal, lu kok bisa? Wong Nabi melakukannya, dan datang 10 sahabat, yang menceritakan Nabi itu mengangkat tangan, ketika kenapa kok enggak di setiap hari kan dan setiap saat? Kenapa? Kata Al-Albani rahimahullahu taala, sebab yang meriwayatkan tata cara salat Nabi itu akeh pol, banyak sekali, tapi kenapa kok hanya 10 yang meriwayatkan? Ini Pak, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mengangkat tangan ini tidak istimrar selalu. Andai kata selalu, tentu riwayat ini dikuasai oleh apa? Para sahabat yang banyak yang menceritakan tentang apa? Salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kok hanya 10 saja? Ini menunjukkan bahwasanya amalan mengangkat tangan ini tidak setiap saat dan tidak selalu. Tapi apa? Jarang. Ahyanan. Nah ini hendaknya dilakukan oleh kita, bahkan kita seorang melakukannya. Lah ini sunnah, nah sunnah Pak, ya sunnah, cuma sunnah ini tidak istimrol ya, tidak selalu. Alasnya apa nggak selalu Pak? Sebab kalau andai kata Nabi melakukan selalu, tentu para sahabat yang begitu banyaknya yang meriwayatkan tata cara salatnya Nabi akan meriwayatkan Nabi kenapa kuahnya sebagian tak ada. Jelas? Naam. Kemudian setelah itu nah, tata cara sujud. Nah, Mbak, tata cara sujud. Ketika jatuh, mau sujud. Ini kita dahulukan mana ini? Kaki dulu. Apa? Tangan dulu. Ketika jatuh, mau sujud itu loh, Mbak ya. Kita dahulukan apa? Tangan dulu ataukah lutut dulu? Pak Samsul, ini yang dibagi, Pak. Peribun, Pak, jenengan, Pak. Tangan dulu, Pak, ya. Heri. Pak Nafi, tangan dulu, Pak, ya. Tangan dulu. Heri, insya Allah, Pak, ya. Jelas? Tangan dulu, kan, Pak, ya. Yakin? Nah, barakallahu fikum. Yang benar, Pak. Yang kita tahu tidak ada dalil yang benar dalam bab ini. Jadi boleh lutut dulu terserah dan boleh tangan dulu terserah. Kenapa? Nah, ini kalau kita kupas hadisnya, Pak, senengan enggak mari, Pak. Soalnya kalau anak kupas mustalah hadisnya, Pak, paling tidak senengan harus belajar ini mustalah hadis. Nah, terus biar gembrang no baik, Pak. Ya. Ya, ya, gini wae, gini aja Pak, keterangannya. Jadi kalau andai kata ada orang mendahulukan lututnya, yo jadi ingkari Pak. Soalnya apa? Masing-masing hadis itu lemah. Karena ini yang mau dibahas gimana ini Pak ya? Karena Pak, terkait dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala Pak ya, yang itu mendahulukan apa? Tangan dulu Pak ya, tangan dulu. Sebagaimana hadis yang enggak boleh kita ya berukama ya berukul bair ya wali Allah ya Jacob lalu batai hendaknya dia dahulukan tanganmu sebelum lututmu. Ini Pak dari hadis Abdul Aziz Darwardi. Lah mau diterangkan Abdul Aziz Darwardi ini fisai sedikit bermasalah ketika meriwayatkan dari gurunya inilah. Ini yang tidak ditanbi oleh beliau Albani Rasulullah. Tapi ditanbi ulama yang lain bukan saya Pak. Anak mau soto, ulama yang lain mentanbi ini bermasalah. Karena Abdul Aziz ini bermasalah ketika meriwayatkan dari gurunya ini. Menurut Pak. Jelas. Jadi Pak, seluai. Karena orang-orang dalili, imam tangannya dulu atau lututnya dulu, terserah monggo kosong. Andai kata pakai lutut dulu, ini monggo. Karena hadisnya lemah. Andai kata, lu lemah karu kopi lo kan kalau keterangannya kan Pak ya berarti kan sama-sama boleh mau pakai apa kalau enggak pakai tangan atau lutut mau pakai apa lagi Pak? Andai kata ada yang ketiga monggo Pak. Andai kata ada ketiga enggak mungkin kecuali dua ima tangan ima lutut. Andai kata ada yang ketiga monggo Pak. Apa Pak? Jangan dulu Pak. Tapi waktu dulu ya sakit Pak. Itu jadi terserah Pak ya. Jadi ketika khurur jatuh kemana? Ke sujud itu ima tangannya dulu, wa ima lututnya dulu karena masing-masing hadisnya lemah. Sudah jelas? Seterusnya. Masih panjang Pak, belum tahu tata cara sujud dulu Pak ini Pak. Nah itu hadis lemah Pak. Makanya kan, falaya bruk kamaya brukul ba'iru. Dengan ketika ambruk iklu, ojo ko ambruk iklu unta. Supaya enggak koyo unta piye, wali Allah ya jahili. Ndaknya letakkan kedua tangannya dulu, sebelum. Wah, ini enggak masalah, ini hadis lemah. Yang ana ceritakan tadi, ada rawi yang namanya Abdul Aziz Darwardi. Iku apalah ini Pak, masa permasalahan dikit ketika meriwayatkan dari gurunya. Nah, itu Pak, rencananya siswa ya. Ulamanya akeh Pak. Masalah ini kan masalah khilafiyah. Ya. Cuma kita ini ya mengamalkan sesuatu yang khilafiyah yang paling kuat. Karena kita diperintah oleh Allah kan Pak. wal ya'mur qaumaka ya'khudhu bi aqsaniha, ambil sing paling api. Aja kok terserahlah sakerti oleh wayo. Ora iso ngono, Pak. Kita ambil mana yang terbaik dan mana yang paling kuat sesuai yang kita ketahui dari ilmu itu. Terusnya, Pak. Setelah itu sujud. Sujud hukumnya apa, Pak? Rukunnya salat. Sujud hukumnya rukunnya salat. Nanti kita tahu ini, Pak, rukun apa wajib. Nanti penting ketika pas membahas sujud sahwi. Mudah-mudahan ana minta setelah ini terus berjalan, Pak, karena masalah salat aja masih panjang loh, Pak. Masalah salat aja tuh masih panjang. Kita ini sudah tua-tua, Pak. Sudah tua, masih bab salat aja masih belum mau lulus, Pak, ya. Bab salat aja masih belum lulus. Ya, ada kata ngono kuliah ngono se apa, Pak? Semester si jiwa itu apa gurung? Semester akhir kok gurung mari, Pak. Padahal umur kita sudah, aduh, udah negatif kematian lah, Pak. Udah 40-50, ntar lagi 10 tahun udah mau meninggal sudah. Kalau lu kan umurnya umat Nabi kan 60-70 kan, Pak. Paling batas terbanyak kan begitu. Sedangkan umur kita udah 40, ada yang 50, ntar lah kita mau mati kan, Pak. Lah mati sholatnya gurung lulus lulus piye, Pak. Lulus kemari kan gitu. Nah, jadi sholatnya apa namanya, sujud itu rukuni sholat. Ya, rukuni sholat. Ya, dalil tentang rukuni sholat dari Quran. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Kita lihat. Rukuklah dan sujudlah. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis musi'u sholatahu, dalam hadis musi'u sholatuhu usjud, sujudlah hatta tatma'inna sajidah, sehingga tuma'nina di dalam sujudnya. Kemudian ada nukilan ijma' para ulama kayak Nawawi Ibnu Qudamah menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya sujud itu rukuni sholat. Bahwasanya sujud itu rukunnya sholat. Wa hadza bil ittifaq, dengan disepakati oleh para ulama. Bil ittifaq, disepakati oleh para ulama. Jelas, Pak? Yes. Kalau kita paham bahwasanya sujud itu rukunnya sholat, sekarang cara sujud yang benar itu kayak apa? Ya kan? Cara sujud yang benar itu kayak apa? Ingat lho, Pak, anak ulang lho, Pak, ya. Ini lho fardu ain lho, Pak. Enggak boleh orang bodoh masalah ini. Enggak boleh orang bodoh, enggak boleh orang itu bodoh dalam bab ini. Dalam bab ini enggak boleh. Ya, enggak lihat orang anu, Pak, pernah ada teman ya kontraktornya pondok dulu ngaji pas bab ziarah adab takziah, Pak. Kemudian dia di Surabaya. Ya Allah, Pak, para dakatil, dokter-dokter katanya, Pak, enggak mudeng dan enggak paham masalah takziah. Padahal itu wis S-nya 2 bukan dalam bab S3 dokter, Pak, ya. Itu dalam bab agama loh, Pak. Enggak ngerti bab masalah takziah yang syar'i. Gak menutup kemungkinan, Pak, sholatnya ya ora tepat secara syar'i lho, Pak. Jadi masya Allah kayak ngono badan sudah es, mudah-mudahan gak es lele, Pak, ya. Terus es lho, Pak, ini. Tapi kondisinya kayak ngono badan ini satu kewajiban yang minal aujabul wajib, kewajiban yang paling wajib yang harus dipelajari oleh seorang hamba terkait dengan bab sholatnya ini gitu lho, Pak. Nah, gimana tapi yang lainnya nanti. Baik, Pak. Sujud yang benar itu harus pada arus melakukan 7 anggota badan. 7 ini harus nempel di tanah. 7 ini harus nempel di tanah. Yang pertama, jabha. Apa jabha itu, Pak? Dai. Dai ini disertai dengan hidung. Disertai dengan hidungnya. Ini nempel ke bumi. Coba lihat banyak orang-orang, Pak. Ketika dia sujud, apakah hidungnya nempel ke tanah, Pak? Jauh banyak sekali mereka enggak melakukannya. Yang nempel hanya apa? Dahinya tok. Dahinya tok. Padahal dahi sama apa? Hidung. Yang kedua, al-kafan. Dua telapak tangan. Dua telapak tangan. Yang ketiga, rukbatani. Dua lututnya. Rukbatani, dua lututnya. Nempel di tanah. Ketiga, al-kodamani. Dua telapak kakinya. Dua telapak kakinya. Ini harus nempel di tanah. Baik, ujung telapak ya. Ujung telapak kakinya. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala umirtu, saya diperintah an asjuda, untuk sujud ala sab'ati a'dha, di atas 7 organ tubuh. Kata Ibnu Abbas, umirtu, aku diperintah untuk sujud di atas organ 7 ini. Yang pertama adalah al-jabha, yaitu dahi. Wa asyara bi yadai ila anfi. Ibnu Abbas mengisyaratkan plus kepada hidungnya. Jadi, 1 jabha. Ibnu Abbas asyara bi yadaihi, dengan kedua tangannya isyarat ke mana? Ke anfi, ke hidungnya. Berarti apa? Ibnu Abbas paham. Jabha sama hidung. Kemudian wal yadaini, kedua tangannya, wari jelaini, dan dua apa namanya lututnya, jari kaki mana lutut, wa atrafil qadamai, dan ujung apa jari-jari kakinya, ujung telapak kakinya. Ini apa harus nempel di mana ini, Pak? Di bumi. Ingat, yang butuh ditegaskan dan banyak orang lupa dalam bahasanya, yaitu masalah angkun. Masalah apa ini? Naam, hidung. Bahkan dalam hadis naam, Rasulullah alaihi salatu wassalam menekankan apa masalah hidung ini, sampai dikatakan enggak sah salatnya, lho Pak ya. Enggak sah salatnya kalau hidung ini enggak nempel. Dan insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut, tidak akan dikatakan tuma'nina di dalam sujudnya, melainkan 7 ini harus nempel. Sedangkan tuma'nina hukumnya apa, Pak? Bukan masih, Pak. Rukun salat. Jadi kalau Anda kata enggak nempelkan hidungnya, Pak, ora sah salatnya. Loh, sampai Pak Munu, Pak. Lah, sedangkan yang kayak gini ini, banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Naam. Kemudian selanjutnya, posisi sujud tangan ini gimana kita letakkan, Pak? Tadi kan pertama hanya nempel di mana? Di tanah. Lah sekarang posisi telapak tangan ini di mana kita? Sejajar dengan kepala, sejajar dengan apa? Mulut, atau sejajar dengan apa? Pundak. Di mana ini? Hah? Nah, ini kan. Nah, di sana ada 2 hadis dan masing-masing benar. Kedua tangan ini kita letakkan sejajar dengan telinga, ada hadisnya. Dan kita letakkan sejajar dengan pundak. Ini juga ada dalilnya. Jadi posisi tangan ini kita letakkan di mana? Kita letakkan ada kalanya, sekali tempo, sekali waktu, kita letakkan di sejajar dengan telinga, dan sekali tempo kita letakkan apa? Sejajar dengan pundak. Ini karena hadis Abi Humaidin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya panjang, Pak. Langsung kita anukan saja. Wa wadha'a kaffaihi, Rasulullah meletakkan kedua telapak tangannya hadwa, sejajar mangkibai 2 pundaknya. Jadi tangan, Pak, sejajar dengan 2 pundak. Jelas ini insyaallah, Pak ya. Bisa dipahami dengan ini, Pak ya? Jelas? Coba ya. Ini satu. Kemudian nah, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Rasulullah Wa'il bin Hujr melihat Rasul alaihi salatu wassalam hina sajada, ketika Rasul itu sujud, wa yadaihi, sedangkan kedua tangannya koriban, mendekati ke dua telinganya. Jadi Pak, jadi ini masing-masing ada dalil, dalilnya kan Pak ya, sejajar dengan pundak, dan apa, mendekat kemana? Ke telinganya. Jadi dua cara ini terserah Pak ya, mau pakai ini, pakai itu, tapi jangan satu doang. Sekali tempo ini, sekali tempo ini. Jelas? Baik, seterusnya. Asof ini gimana bentuknya, Pak? Kita sejajar iya. Apakah kita bentuknya begini? Gini loh, Pak, maksudnya. Atau kita begini? Loh, Pak, loh. Cara gini loh, Pak, disebutkan oleh para ulama, Pak. Jadi kita ngamalkan itu, oh, dalil, Pak. Ya Allah, Pak, lebih terusan. Ah, yang benar, yang sunnah, Pak, posisi itu adalah begini. Dirapatkan nih telinga, apa namanya, jari. Jari ini jangan direnggangkan, tapi dirapatkan. Nah, dirapatkan. Hadis Wa'il bin Hujr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, adalah Rasul alaihi salatu wasallam apabila Rasul itu sujud, dhamma, apa itu, Pak? Merapatkan atau bi'ahu jari-jarinya. Jadi jangan direnggangkan Pak, tapi digabungkan, dirapatkan. Sudah jelas? Sudah Pak? Baik, selanjutnya. Kemudian jari ini kemana kita? Gini? Atau mengarah kiblat? Atau begini? Atau gini kan ada gini Pak? Poyok besar pun nonton. Jari ini kita, taruhlah kita rapatkan kan Pak ya. Kita hadapkan kemana ini? Kemana Pak? Pak Rasul? Tabah. Kayak gini Pak ya. Kalau ke arah Ka'bah Pak, harus pas ke Ka'bah loh Pak. Kalau ke arah kiblat, guru mesti pas Kak. Pas Ka'bah. Kayak sekarang ramai ini kan, masjid bodoh di apa? Dirubah semuanya kan, supaya pas apa? Kak bayi. Yo, piye lah. Ora Pak, jadi awan dewe iki termasuk orang yang di luar melihat Ka'bah. Jadi kalau kita itu pas Ka'bah, wajib kita sholat menghadap pas Ka'bah. Kalau enggak batal. Tapi kalau awan dewe iki di luar Ka'bah, jauh dari Ka'bah, kita itu menghadap ke arah Ka'bah diletakkan. Kemana Pak? Ya arah kiblat, ke arah barat. Mau tepat pas Ka'bah atau enggak punya urusan. Enggak urusan. Gitu loh. Karena kata Rasul, mabainal masyrik wal maghrib kiblat. Ketika itu Madinah. Antara timur dan barat, itu antara Pak. Berarti dewe antara apa ini? Utara, salah itu kiblat, ya udah. Mau pas kena Ka'bah atau enggak? Ya enggak ada masalah. Jadi kalau andai kata disuruh pas Ka'bah, sapa iso, Pak? Nabi alaihi salat perang loh, Pak, perang. Ketika perang, itu banyak epol. Apakah pas kentengan Ka'bah? Ya guru mesti iso, Pak. Sekondi, Pak. Orang no dulu enggak ada, Pak. Kompas ora ono, lha lapo kok repot-repot, Pak? Agama lo gampang. Sehingga ngerubah ini dan itu, Kak. Sekian biaya, Pak. Nah, itu Pak jelas ya. Jadi kondisi ini kependapat yang benar itu, diskoyok ngono lah. Tapi nggak usah rame-rame, Pak. Lu sama orang itu, tetap sasa aja. Kalau itu sama orang, ya melo aja. Lu nggak usah rame-rame. Nanti nggak mempertahankan pendapat. Sama-sama sahnya, Pak. Cuma senggarai repotnya ku harus bengkong-bengkong dulu, Pak. Ngarai bengkong, kebengkong ngebelum, iya. Gak cerita dari Mbak Khalil, Pak. Mbak Khalil itu pas di Masjid Agung sana, Bangkalan. Pas bangun rumah, bangun masjid, Pak ya. masjid itu. Mantunya bikin ini Pak, mihrab. Datang Mbah Khalil. Iki mihrab iki ora menghadap pas Ka'bah iki. Dari mantun lu kok iso? Iso langsung dikeker Pak. Lebokno apa jenenge? Lebokno apa itu? Bukan kompas Pak, dulu enggak ada kompas. Lebokno apa? Ya kelapa tongkong lu lebokno set didelok ngono lho, kan enggak pas kan lho. Jadi langsung gitu Pak kabeh nekono Pak. Langsung gitu kabeh nekono Pak. Yo tekan jin Pak. Ora bakal ora iso iku jin. Nah, baik. Jadi khulasanya, jari-jari tangannya dihadapkan ke arah mana? Ke arah kiblat. Ini berdasarkan dengan hadis barok. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza raka'a, apabila Rasulullah itu ruku, basata dhahrah, membentangkan punggungnya. Wa idza sajada, nih, dan apabila Rasulullah sujud, wajaha, mengarahkan asabi'ahu, jari-jarinya kibalal kiblah, ke arah kiblat. Eh, apabila Rasulullah sujud gimana? Apabila Rasulullah sujud apa? Mengarahkan jari-jarinya mengarah ke mana? Ke arah kiblat. Jelas Pak? Jelas ini? Baik, lanjut. Posisi tumit Pak, tumit, diapain Pak tumitnya Pak? Dirapatkan apa enggak ini? Dirapatkan. Tak dulu Pak, ini karena screen ini nanti belakangan dulu, Ana ambil dulu yang belakangan dulu, yang kalong-kalong dulu Pak. Ya, ini untuk apa tumit? Ini diapain ini? Tumit dirapatkan. Tumit sama tumit dirapatkan Pak. Tumit sama tumit dirapatkan. Ini berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakattu Rasulullah. Aku kehilangan Rasulullah. Wa kana ma'i ala firasyi. Dan awalnya Rasul itu tidur bersamaku dengan satu ranjang. Turu satu ranjang. Barpol kodo turuni. Nabi sholat. Aisyah kehilangan. Fawajatuhu sajidah. Tak cari-cari. Aku menjumpai Rasul. Sajidah. Dalam keadaan sujud. Rasan akibayi. Dalam keadaan apa? Merapatkan. Apa? Tumitnya. Wa mustaqbila fi atrafi asabil kiblah, dan menghadapkan ujung jari-jarinya kaki ke arah kiblah. Jadi tumitnya apa? Merapat, kemudian apa? Ujung jari-jarinya apa? Menghadap ke arah kiblah. Yang namanya ujung jari kupi ya Pak. Ini ada dua pemahaman loh Pak. Kan jari ketika sujud itu kan ada gini Pak ya. Gini kan Pak ya. Di apa? Tekuk Pak ya. Atau sekedar nempel gini aja Pak. Kok bisa nengok Pak? Terimanya gimana Pak? Ya kan menghadap kiblat kan. Kalau ditekuk dikit gimana Pak? Kan sekarang kebanyakan orang yang sujud kan ditekuk dulu Pak. Iya kan? Ditekuk kan? Coba-coba sama susu gue. Kan ditekuk. Kan ditekuk. Kan gak dulu kan Pak? Ditekuk dulu kan Pak? Saya kan gini kan? Ini kan gini kan Pak ya? Apakah hanya di gini aja? Atau gini Pak? Gimana Pak? Yang jenengan kerjakan apa? Ditekuk atau enggak? NIP Pak Iki Pak. Lah saya tanya NIP ya lo. Seluruhan tuh Pak. Sakit tuh Pak. Salah Pak ya. kalau jenengan tekuk masih enggak mengharusi puasa? Hah? Lu kan asal namanya asal ujung, Kak. Mustaqbilan bi atrof yang namanya atau ujungnya, Pak. Dalam keadaan menghadap ujung jarinya ke arah kiblat, ujung jarinya, Pak. Atrof ujung. Kalau jenengan tekuk berarti mengarah ke mana itu, Pak? Hah? Eh? Tidak, Pak. Loh, nah, kalau begini enggak mengada, Pak? Oh, enggak ngulu maksudnya, Pak. Oh, jadi oh, jadi sengkate ujung ditekuk baru bisa menghadap kiblat, kan? Nah, kalau namanya ujung gitu kan ya. Tapi kalau antum enggak apa? Enggak tekuk berarti apa? Menghadap ke bawah, kan? Gitu lah ya. Maksudnya. Gitu ya, ya masuk. Jadi anunya ya, jadi menghadapkan ujung jarinya. Lah kalau ujung jarinya dihadapkan ke arah kiblat, mau enggak mau harus ditekuk. Sip. Ya, Pak. Terus. Nggih. Sehat mampunya, Bapak. Kalau apa lagi cari klingkel, Pak? Cari klingkel goreng. Aduh, insyaallah. Iya. Nah. Kemudian posisi kaki, Pak ya. Itu dalam keadaan tegak ya, Pak ya. Kan tadi kan tumitnya. Sekarang posisi kaki dalam posisi tegak. Karena hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala menjumpai Rasul dalam keadaan apa sujud. Wahuma mangsubatani. Dalam posisi jari itu apa? Berdiri. Wahuma mangsubatani. Ditegakkan. Jadi jarinya apa? Apa namanya? Telapak kakinya berdiri tegak. Ya. Tegak. Nah, posisi lutut sekarang rapat atau direnggangkan? Posisi lutut ketika sujud rapat atau direnggangkan? Renggang, Pak ya? Kalau Pak Adi rapat gulik ya. Pak Adi jawabannya enak. Ya kalau kayak ya dirapat ya direnggangkan. Sebab kalau apa? Rapat gulik katanya Pak Adi. Iya, Pak. Cuma ini masalahnya, Pak. Hadisnya lemah. Cuma selama ini saya belum tahu secara nas hadis tentang lutut ini apakah sunahnya direnggangkan atau kasih rapatkan. Secara hadis memang direnggangkan, tapi hadis lemah, yaitu hadis faida sajada farraja baina fakhidai. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud merenggangkan antara dua pahanya, berarti kan tumitnya direnggangkan, tapi secara hadis, Pak, lemah. Karena lemah yo terserah mau rapat mau apa. Renggang, serapakan hadis alam lemah. Ini, untuk ini, kami tidak tahu dalilnya. Nah. Terusnya, untuk perut. Hendaknya perut ini diangkat dari pahanya. Dan paha diangkat dari betisnya. Tambah, ketika sujud, perut jangan sampai nempel ke bumi juga, Pak. Ke paha, Pak. Ya, jadi perut jangan sampai nempel ke paha. Ingatlah itu ya. Dan paha jangan sampai nempel ke dua betisnya. Tidak. Pak, kasih contoh Pak yang nempel ke anu Pak. Perutnya Pak. Cuma gimana kan Sus? Nah itu Pak, itu perutnya nempel di Pak. Terus yang tanya nempel ke anu Pak. Itu nempel gak Pak? Ya itu loh Pak, ya gini Pak nempel Pak ya. Jadi pahanya nempel sama lutut sama betisnya. Perutnya nempel sama pahanya itu enggak boleh. Ya, hadis Anas radhiyallahu taala anhu. I'tadilu fi sujud wala yabsutu ahadukum dira'i in bisatal qalbi. Kita enggak boleh sujud sebagaimana sujudnya apa? Anjing. Dan sujudnya anjing diterangkan oleh para ulama kayak Abu Ubaid dalam Ghalibul Hadis dan juga yang lainnya, semisal yang diterangkan tadi iku sujudian anjing. Naam. Paham Pak ya? Jelas? Kemudian seterusnya dua ini apa namanya Pak? Lengan apa ini? Lengan atas hendaknya dijauhkan dari lambungnya. Hendaknya lengan atas ini dijauhkan dari apa? Lambungnya. Jadi jangan apa di apa namanya Pak? Ditempelkan di lambungnya, jangan. Karena hadis Abdullah bin Malik bin Buhayna indal Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, apabila Rasulullah itu salat, farraja baina yadayhi, merenggangkan antara dua tangannya, hatta yabdua bayadhu ifai, sehingga nampak putih dua ketiaknya. Sampai putih Pak, dua ketiaknya. Berarti apa dibuka ya. Dibuka, apa namanya, dibuka dua lengan atasnya. Tapi ini, syariat ini dilakukan ketika sholat sendirian Pak. Tapi kalau sholat jamaah, jangan dilakukan ini. Jikalau mengganggu. Kenapa Pak? Tidak hanya sekedar itu Pak. Ini satu poin-poin penting di sini Pak. Nah, kalau engkau lakukan sunnah ini Pak, ganggu orang apa orang? Ganggu orang oleh dosa apa orang? Pasti ditulis dosa Pak. Sedangkan engkau melakukan sunnah. Ketika tabrakan sunnah dengan dosa, dulukan mana Pak? Dosa. Dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Mendahulukan mafsadah yaitu dosa luweh didahulukan daripada mengamalkan sunnah. Jadi ini terjadi pada sebagian teman Pak, saking ingin ngerjakan sunnah Pak, jadi omboy pol. Ya jadi kita itu apa? Sujud di apa? Di apa ini? Bahasa kita di sininya orang Pak, ya Allah. Nah kalau diri ke ya orang Pak, ini enggak benar dalam mengamalkan sunnah. Jadi Pak, di apa? Disempitkan ya ke arah kita ya. Nah jangan terlalu dibuka sebab ini mengganggu. Ini juga Pak, ana baca sebuah kitab. Bab ini penting sekali terkait dengan masalah pentingnya mengamalkan sunnah di sebuah kitab Daruroh Ihtimami Sunan. Pentingnya kita mengamalkan sunnah. Sunnah itu Pak bagaimanapun penting kita lakukan. Tapi jangan asal mengamalkan Pak. Harus kita lihat apakah ini membawa mafsadah ataukah tidak. Ini harus kita benar-benar kita perhatikan. Mafhum? Jikalau dengan mengamalkan sunnah ini membawa mafsadah yang besar, jangan diamalkan ini sunnah dulu. Mafhum Pak? Ini contohnya banyak pol. Contohnya banyak pol. Contoh lagi Pak. Rasul alaihi salatu wassalam. Kan di waktu pada masa orang-orang munafik, Rasul itu mampu enggak membunuh orang-orang munafik Pak? Mampu. Mampu Pak. Jadi ini Umar. Ya Rasulullah, kita lo kuat. Kenapa enggak kita bunuh saja orang-orang munafik itu kolalah? Jadi Nabi, aturiduna, apakah kalian ingin antukala kita dikatakan anna Muhammadan qatala ashaba, Muhammad membunuh apa? Saudara-saudaranya. Karena munafik itu dibami oleh orang muslim kenapa? Saudara kita, saudaranya sahabat Nabi kan. Ya kan akhirnya orang munafik itu dipahami oleh orang-orang kufar sahabatnya Rasul. Lah kalau itu dibunuh, maksudnya besar. Contohnya sehingga orang-orang kufar, ah jangan ikut sahabat, jangan ikut Nabi, jangan masuk Islam tuh teman-temannya dipaten di KB-ku. Masalah yang ngono, jadi bukan lah membunuh mereka pak, masalah besar biar enggak bikin ruwet. Biar enggak bikin ruwet pak, bikin ruwet tentang itu. Tapi Rasul alaihissalam melihat dampaknya itu luar biasa. Jadi jangan asal mengamalkan sunnah, semangat mengamalkan sunnah, yo ono tempati. Lihat dulu pak, masalah-masalah yang harus kita perhatikan sekali. Gitu loh pak. Makanya dari sini sebagian anu, kayak terkait sakit jubah, itu memang sunnah pak. Gak ada sunnah. Cuma kalau dalam satu tempat pak, dengan kita pakai jubah itu membuat lari masyarakat yang ada, kita gak pakai jubah. Karena pak, terkait dengan ini. Tapi pak, di dalam kita itu menjelaskan biqaidin dengan ikatan, mereka itu belum tahu. Belum tahu pak. Makanya dibutuhkan anta menjelaskan kepada mereka. Jadi sunnah itu bukan berarti gak diamalkan. Ditunda sebentar. Karena mereka belum tahu kenyataannya yang ada. Gitu loh pak. Jadi harus diperhatikan kuyut-kuyutnya. Nah ini pak. Jadi ya harus kita pahami. Makanya belajar. Kalau ingin mentai tok ya kan pak ya. Ingin mentai tok ya. Kabeh diamperi pak. Kayak masalah menghantam orang. Pokoknya kalau dia enggak mengamalkan sunnah, bantem set. Yo, yang ngono ku ora iso to, paham? Diantem yang ngono ku pilihan. Gak iso main ngono ku iku. Butuh berartiin, Pak. Nah, kalau kita kabeh antem diantemi kabeh terus piye dakwah iku? Dak makanya, Pak, salafi ku terkenal dakwah yang keras. Soalnya akeh tahlian, orang enggak ngerti apa ditahlil lebih piye. Orang enggak ngerti iku, Pak. Dikandani, dinasihati, bukan diantemi, ditakiri. Lah itu dakwah salafi iku terkesan kayak gitu itu karena sikap-sikap kita aja yang luar biasa mantep. Kayak oh masyaallah Syekhul Islam Taimiyah. Ah ini butuh diperhatiin, Pak ya. Barakallahu fikum. Naam. Seterusnya setelah belum bayar kurang berapa menit masih 45 oh lanjut pak ya nggak tepat terus pak atau pak santai pak itu jadi kita itu maunya pas waktunya tadi pak cuma Allah mustahil takdirnya lain. Banyak berobos jadi lambat. Terus setelah itu zikir sujud pak ya. Adapun zikir-zikir sujud insya Allah udah pak apal semuanya lho pak ya. Bagi yang kita bahas pak. Zikir sujud itu dan zikir ruku itu berapa kali ini yang kita bahas. Maklumnya berapa pak? Nah. Kata-kata lu kurang pas. Kata loro salah. Siji salah. Pokoknya paling banter telu. Nah, ngono pak. Itu yang dipahami oleh kita. Bahkan kali 5 kali salah. 6 kali salah. 10 kali salah. Loh pak. Keadaan yang semisal ini khawatir pak. Bentuk karena tidak mengetahui. Karena sok mengingkari sok. Tapi orang duwe ilmu nih pak. Maka ini belajar dimi, belajar dulu. Ngono lho pak, belajar dulu. Belajar dulu pak ya, sama-sama belajar pak. Bukan sama terus belajar pak, aku barang. Nah, di sana ada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Yang menjelaskan aqallu syai' salasa. Zikir ruku dan sujud itu. Paling sedikit 3. Memang ono hadisnya, Pak. Paling sedikit 3. Cuma sayang, hadis itu lemah. Ngono, Pak. Nah, kalau lemah gimana? Ya wis terserah, Pak. Wali halakul mundir paling sedikit itu satu. Dan paling banyak terserah. Bisa 100, bisa 200 sesuai apa terserah Anda. Dalil yang membuktikan ini apa? Coba, Pak. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam salat lain dan salat gerhana. Ingat, Pak, Rasul membaca surat panjangnya pol, ya kan, Pak, ya. Hampir rukuk dan sujudnya semisal apa? Bacaannya. Maksud apa, Pak? Maksud, ya maksud doaiku diulang-ulang. Dengan dasar ini enggak ada batasan terakhir. Berapakah doa rukuk itu dan berapakah bilangan doa itu enggak ada bilangan terakhir. Walau enggak ada bilangan yang paling sedikit. Maksud juta, Pak. Paham, Pak, ya? Jadi kalau sampai yang sudah sekali sok mencukupi. Kalau pengen dua terserah, pengen tiga terserah, dan pengen sebanyak-banyak terserah. Sesuai dengan apa? Imam, Pak. Kalau itu sendiri enggak apa-apa. Nah, sama pengen 100, imamnya telu ya, Kak. Gak iso, Pak. Jadi sesuai dengan kondisi imam. Kalau bapak jadi makmum. Jadi ingat ya, dalil yang menjelaskan itu tiga, paling sedikit tiga, hadis lemah. Jelas, adapun kalau lemah berarti boleh satu, boleh dua. Adapun batasan terbanyaknya terserah. Tidak ada keterangan yang menentukannya berapa. Kemudian seterusnya anwi juga ada tambahan wa bihamdi, apa benar, Pak? Ada kan? Ya, nah, tambahan wa bihamdi itu lemah. Wallahu taala alam, ini setelah dibahas sisi hadisnya ziyadah. Wa bihamdi itu lemah. Syad, itu hukumnya syad. Itu lemah. Sudah baik, jelas? Sudah jelas ini? Kemarin dijelaskan enggak sami Allah itu sudah, Pak, ya? Rabbana walakam bisa, ya? Semuanya sudah? Hukum sudah, semuanya sudah? Ya. Aduh, khair insyaallah. Satu jam setengah baru. Belum satu rokaat loh, Pak, ya. Belum satu rokaat ini kita ngaji ini. Belum satu rokaat. Baik, kemudian hukum tuma'nina. Tuma'nina ketika sujud. Jelas, Pak, ya? Tuma'nina hukumnya apa, Ruh? Rukunnya. Apa bedanya tuma'nina sama khusyuk? Pak Samsul, bedain apa, Pak? Tuma'nina kali khusyuk. Kan sujud. Sambil saya mengibatkan, Pak. Tuma'nina kalau khusyuk tenang. Utawa ngibatkan, Pak. Beten. Ingat ya, kalau khusyuk tempatnya hati. Kalau tuma'nina pada organ tubuh. Tidak ini, Pak. Jangan sampai salah. Kalau tuma'nina rukuni salat. Kalau khusyuk apa, Pak? Jangan bilang wajib, Pak. Berbahaya, Pak. Penyempurna salat. Kalau khusyuk itu wajib, Pak. Dengar dosa terus, Pak. Kalau kita bilang khusyuk itu wajib. Aduh, Pak. Masya Allah. Dosa terus. Mendingan gak salah, Pak, ya. Tapi alhamdulillah, Pak, syariat kita mudah. Ternyata khusyuk itu bukan kewajibannya salat, tapi penyempurna salat. Enggak ada dalil yang merangkan khusyuk itu kewajibannya salat. Enggak ada, Pak. Cuma ada keutamaan-keutamaannya saja, dan ini menunjukkan sunnah dan keutamaannya saja, tidak sampai derajat wajib. Kalau anda kata wajib, ya Allah, Pak, bensolat enggak pernah khusyuk, Pak. Bensolat enggak pernah khusyuk, gimana bisa khusyuk? Kakek dosa, Pak. Nah, terusnya. Jadi, khulasanya. Tuma'nina itu hukumnya apa tadi? Rukunnya sholat. dan tidak dikatakan tuma alina kecuali oleh siapa? Oleh siapa tadi pak? Pada tujuh apa? Organ tubuh tadi. Seterusnya pak. Setelah sujud, ngapain kita pak? Kita angkat supaya kepala kita pak ya? Ya kita angkat kepala kita ini, bicara nih pak, kok diangkat tok atau piye? Nah, kita angkat kepala kita ini sambil takbir dan mengangkat tangan. Yang ini gak pernah kita lakuin, pak. Ya kan? Gak pernah kita lakuin. Bener ini, pak. Sunnah ini tertinggal. Dan kayaknya mati jika di kalangan kaum muslimin. Gak pernah. Dan jarang orang itu mengamalkan ini. Karena gak tahu. Dari insyaAllah, pak. Ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Taib. Di sana ada hadis. Yaitu hadis musyi salatahu. Setelah Rasulullah sujud, thumma yakulu Allahu Akbar. Ini, setelah sujud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu Akbar, lalu mengangkat kepalanya. Jadi dalam apa ini? Mengangkat apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Ketika apa? Bangun dari sujud. Kemudian, mengangkat tangan, hadis Wa'il ibn Hujr. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud rafa'a yadayhi. Adalah Rasulullah apabila mengangkat kepalanya dari sujud. Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Jelas, Pak? Jelas. Dan ketika kita bangun dari sujud, kita punya dua kerjaan. Apa itu, Pak? Takbir sama apa? Mengangkat kedua tangan. Jelas, Pak? Kalau mengangkat kedua tangan, Pak, juga seperti tadi. Dikerjakan jarang kadang-kadang. Dikerjakan apa kadang? Kadang-kadang. Karena apa tadi, Pak? Iya, kalau andai kata itu dilakukan oleh Nabi alaihissalam, tentunya banyak para sahabat yang menceritakan sifat-sifat Nabi akan menukil. Karena ternyata mereka tidak menukilkan, menurut kecuali sedikit. Sudah bayang. Kemudian setelah itu duduk istirahat, Pak ya. Duduk istirahat. Namanya apa ya? Duduk istirahat, Pak ya. Syekh Ibn Uthaymin menceritakan, jangan bilang duduk istirahat lah. Sebagian ulama mengatakan, jangan bilang duduk istirahat. Terus duduk ngeluai. Jangan bilang istirahat. Sebab katanya, istirahat itu menafikan ibadah katanya. Kan Pak Ma'ruf Pak ya, ulama menamai apa duduk istirahat? Istirahat. Menamai duduk istirahat. Sebagian para ulama gak setuju. Jangan dinamai duduk istirahat. Karena apa? Menafikan ibadah kemosok. Ibadah kono istirahat. Dibantah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Istirahat dalam rangka menguatkan ibadah. Duduknya apa? Duduknya apa? Loh. Istirahat dalam rangka menguatkan ibadah. Duduknya apa? Ibadah. Kok doa ya pak? Jadi taman belajar. Dari jam 10 sampai jam setengah. Kacau kisah aja. Tamangan si. Istirahat. Loh mana sampai yang bangun gimana? Itu ibadah. Jadi istirahat dalam rangka menguatkan untuk ibadah dihukumi ibadah. Dalilnya juga. Dalilnya mana? Ayo, dalilnya mana, Pak? Lupa. Dalil itu loh, Pak. Katanya Pak Asyikir sering. Pak Asyikir sering ngomong ini. Cuma Pak Asyikir belum pas pada tempatnya ini. Kalau pas ini tahu, Pak Asyikir. Pak Asyikir sering ngomong apa? Kumpul bujuk kan ibadah, jadi Pak Asyikir. Apa, Pak Asyikir? Enggak dong, tenang. Lah kumpul bujuk ibadah. Sebutan ya Rasulullah, ayat ya haluna syahwatahu. Apakah seseorang mengeluarkan syahwatnya dikatakan ibadah? Nah gitu kan, cari Nabi, ya iya. Kalau andai kata syahwatnya diletakkan di tempat haram, bisa enggak? Nah ini Pak, artinya Pak. Maka dia sesuatu yang asalnya mubahkan Pak. Tapi untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah, dihukum ibadah. Supaya apa? Kalau sawatnya tidak diberikan pada tempat yang halal, akan diberikan pada tempat yang haram. Itu jenis ibadah. Begitu juga, Pak, dalam bab yang ini. Perkara yang asalnya mubah, Pak. Mubah. Mangannya mubah. Tapi diniatkan untuk kuat ibadah, dihukumi ibadah. Makanya, Pak, turu yuk, niatkan ibadah. Lebih kok itu ngono. Nanti malam, Pak, bangun. Dari subuh sampai jam 12, tidur aja, Pak. Jam 7 pagi, tidur sampai jam 12 siang. Kok turu aja, Le? Iya, untuk ibadah. Salat lail, yo jumono ba, yo jam 7 sampai jam 12. Iku yang ngawasnya tetap, naam tetap ada tempatnya masing-masing. Tapi ini istirahat dalam itu dikatakan ibadah insyaallah. Baik, sekarang alasannya mana ini? Alasannya syariat duduk istirahat ini apa? Baik, saat insyaallah kita akan sebutkan dulu, Pak. Sekarang ketika duduk istirahat ini, bagaimana cara duduknya dulu? Nanti kita akan sebutkan hukumnya. Ketika kita duduk istirahat, gimana cara duduk kita, Pak? Satu, istirahat. Yang kedua, ika'a. Ingat ya, ika'a. Jadi ada dua cara di dalam kita, apa namanya, duduk istirahat. Satu, istirahat. Jangan tawaruk, Pak. Istirahat. Dan yang kedua, ika'a. Ika'a. Gimana ika'a, Pak? Tumit diberdirikan. Dan dia apa? Menduduki tumit. Tumitnya, ya. Tumit diberdirikan. Naam. Dan dia menduduki tumitnya. Itu namanya ika'a. Bisa dipatahkan, Pak? Cuman patutnya, Pak. Coba lihat. Mengarah sana, Pak. Ya, ini namanya ika'a, Pak, ya. Ini. Ika ini namanya ika, Pak, ya, yang sunnah ini, Pak, ya, buat di sini. Ya, ika ini, Pak, ya, ika. Jelas, Pak, ya? Ya, jelas, baik. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qulna li Ibnu Abbas. Kami bertanya kepada Ibnu Abbas fil iqa alal qadamain. Ya Ibnu Abbas, tentang iqa, yaitu iqa di atas dua apa ini, telapak apa? Telapak kakinya. Naam, ini gimana? Qala hiya sunnah. Dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah, ini iqa. Adapun kalau iftiras, hadis musyi salatahu idza rafa'ta fakhud ini ala fakhdhikal yusra, apabila kamu itu duduk istirahat, maka duduklah engkau sebagaimana duduknya iftirash. Hadis musyi salatahu. Jadi, Pak, masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Kemudian ika yang dilarang yang mana, Pak? Ika ada yang sunnah dan ada ika yang dilarang. Kayak apa itu? Yaitu ika-nya anjing. Gimana, Pak? Ayul siko ilyatai fil ardi. Menempelkan pantatnya, dua pantatnya di bumi. Ya. Wayang si busakai, dia berdirikan dua, Pak. Ini apa ini? Apa? Tumit apa ini? Ini ya. Betisnya. Dia berdirikan dua betisnya. Wayada, wayallah yada al-adhi. Dan dia letakkan dua tangannya di bumi. Apa cerita ini? Saya praktek. Praktek enggak? Jenengan praktek aja. Hah? Sudah. Mana dua pantatnya tempelkan ke bumi? Ya, coba ya. Ini bumi. Terus, sakai. Ini, Pak. Berdiri gini, Pak, ya. Ya, ini kan diberdirikan. Terus, tangannya diletakkan di bumi. Gimana? Ya, ini, Pak. Nempel gitu aja. Ya, gitu aja. Ini yang dilarang. Ini ika yang dilarang. Adapun ika tadi itu sunnah, enggak mengapa, ya. Enggak mengapa. Jelas, saya? Jelas? Iya, Pak. Yang tadi itu, Pak. Ikat di atas sini, Pak. Di atas apa? Tumit, Pak. Yang sunnah, Pak. Yang sunnah, ya, ini, Pak. Jadi posisi, ya, begini posisinya, Pak. Ini tumitan, Pak, ya. Dia di atas sini, ya. Ya. Hah? Enggak masuk, Pak. Enggak. Diri, Pak. Kalau bentuknya begini, malah enggak sunnah, Pak. Malam kayak gini gimana ini, Pak? Karena kita sholat ketika istirahatkan tangan kita bu, jadi kemana ini tangannya ini? Ya, insya Allah, Pak, ya. Ah, perhatikan di sini, perhatikan. Nah, di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama hanya dibentangkan di paha. Tangan dibentangkan di paha. Tanpa tangannya beri syarat. Ini pendapat yang pertama, Pak, ya. Pendapat yang pertama, tangannya diletakkan di pahanya. Dalam keadaan terbentang tangannya, ya, Pak, ya. Dalam keadaan, jangan begini, terbentang, Pak. Diletakkan di pahanya. Lafaz hadis, di paha. Bukan di lutut, Pak, di paha. Bukan di lutut, Pak, ya, di paha. Nah, di paha, bukan di lutut, ya. Jelas? Pendapat yang pertama, diletakkan di paha dalam keadaan terbentang. Gak usah begini. Gak usah tangan beri syarat, ya. Pendapat yang kedua, sama. Diletakkan di paha, cuma sambil diisyarokan. Sambil diisyarokan. Seperti apa? Tahiyat. Jelas, Pak? Dua pendapat. Dua pendapat ini, porosnya adalah hadis Wa'il ibn Hujr. Porosnya adalah hadis Wa'il ibn Hujr. Lihat, ini hadisnya ini. Nah. Wasa jada fawallah ayat ini. Cuma, summa jalasa. Yang ini, kemudian Rasulullah duduk. Faftarasha rijlahul yusra. Duduk istirahat. Thumma yadha'u yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Lalu beliau meletakkan tangannya yang kiri di lututnya, Pak. Kalau tangan kiri lutut, Pak, ya. Yang kiri diletakkan di lutut. Di lutut, Pak. Tangan kiri diletakkan di lutut. Wa dhira'ahu al-yumna. Adapun tangannya yang kanan diletakkan di pahanya yang kanan. Jadi kalau tangan kiri diletakkan di mana, Pak? Di lutut, Pak, ya. Kalau tangan kanan diletakkan di mana? Di paha. Ini, Pak, ya. mek diletakkan tok, mek diletakkan tok. Nah, kemudian setelah itu ada tambahan, summa asyara bisa babatihi. Kemudian Rasulullah ketika diletakkan di pahanya ini, tangan kanannya ngapain? Isyarah. Lah, bagi yang mensoksikan hadis, kata-kata Nabi berisyarah, tentunya berisyarah, Pak. Bagi yang mendaikan hadis, ya tidak. Hanya sekedar diletakkan saja. Jelas, Pak. Dan yang benar, hadisnya ini lemah, dan ini adalah syadzun. Hukumnya syad, menyelisih. Karena Abdul Razak, satu rawi, menyelisih 6 orang, 7 orang, siko, Pak. Maka, hadis dalam lemah. Jadi, kalau begitu yang benar gimana? Posisi tangan kanan diletakkan di pahanya, dan posisi tangan kiri mana? Di lututnya. Posisi tangan tetap diletakkan saja. Gak usah pakai isyarat. Jelas, Pak? Jelas? Tak ada tepat, Pak. Boten-boten tepat nih, Bu. Oke. Niku wes wong tukung-tukung wong Turki nggih mboten kujat wong awal-awal wong anu Pak ruwet-ruwet tulisane Pak di mboten angsal Pak di dia menduduki Pak di atas itu Pak. Ya, kita istirahat dulu Pak ya. Sudah apa? Qiraah ya, nah minum-minum dulu istirahatnya dalam rangka apa ini? Gitu Pak ya. Subhanakallah walhamdulillah. Sadalah antas tafruka wa tubu ilaika.